السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 54. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ilal bir. Kebenaran itu, jujur itu akan membawa kepada al-bir, kebaikan. Ada al-bir, ada at-taqwa. Ini mirip-mirip dengan Al-Quran dan Sunnah, Nabi dan Rasul, fakir dan miskin. Apa? Kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya maka masing-masing berbeda. Istilahnya idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Maka jika ada orang mengatakan mari kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mari kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an, maka mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak mungkin Al-Qur'an doang. Enggak bisa. Begitu pula ketika dikatakan si fulan ahlus sunnah, sunnah, maka tentu mencakup Al-Qur'an. Beda kalau yang tadi itu ayat apa hadis? Yang tadi itu Al-Quran apa hadis? Nah, tentu Al-Quran beda, hadis beda. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan al-bir wa taqwa. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Kan gitu. Bertolong-tolonglah kalian terhadap al-bir dan at-taqwa. Ada dua. Dua-duanya baik. Dua-duanya disebut. Apa al-bir? Seluruh perbuatan baik. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, sedekah, jihad. Apa at-taqwa? Tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang dilakukan. Justru dia meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan zina, menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi judi. Itu takwa. Oleh karena itu biasanya dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, itu diucapkan kepada orang yang sedang yang mau berzina, mau minum khamr, mau berjudi, mau korupsi gitu. Bukan tidak sholat, bukan tidak puasa. Gitu ya. Tapi ketika disebut salah satu saja mencakup dua-duanya. Artinya kebaikan di dalam Islam ini. Nah, as-sidq, kebenaran, kejujuran itu membawa kepada al-birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan al-birr membawa seseorang ke surga. Sebuah cita-cita tertinggi yang tidak ada yang gagal. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, enggak ada yang gagal. Ya. Adakah seorang nabi gagal masuk surga? Enggak ada. Adakah sahabat gagal masuk surga? Enggak ada. Adakah seorang nabi gagal jadi orang kaya? Banyak. Adakah seorang nabi gagal jadi penguasa? Banyak. Ya. Adakah seorang nabi yang kaya raya? Ada. Yang miskin sekali? Ada. Yang berpangkat seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf? Ada. Yang rakyat jelata? Ada. Artinya enggak masalah. Mau kaya, mau miskin, mau bangsawan, mau rakyat jelata, mau penguasa, enggak masalah. Yang masalah apa? Gagal masuk surga. Nah, itu masalah besar. Sebab gagal masuk surga pasti masuk neraka. Tidak mungkin surga tidak, neraka tidak, enggak mungkin. Hewan itu. Hewan, binatang, ya. Surga tidak, neraka tidak. Ada yang dihidupkan memang. Pernah kita bahas waktu itu ya. Tentang kedoliman. Ada yang dihidupkan. Dan itu jelas ayatnya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang-binatang, terutama binatang buas, itu dibangkitkan. Ada. Tetapi untuk dibalas masuk surga, masuk neraka? Tidak. Tidak. Tidak ada surga, tidak ada neraka bagi binatang. Lu ngapain? Ngapain dibangkitkan? Untuk dibalas kezolimannya. Yang dizolimi ketika di dunia, Allah berikan kesempatan untuk membalas hewan yang mendolimi dia. Maka dikatakan, kambing yang bertanduk, yang mendolimi kambing yang tidak bertanduk, maka Allah akan berikan kesempatan kepada kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kedoliman kambing yang bertanduk tadi. Kenapa? Karena Allah sangat benci dengan kedoliman. Jangankan manusia, hewan saja dibalas. Oh, kambing, harimau, singa, buaya, kera, yang zalim. Setelah saling membalas, Allah matikan, Allah rubah menjadi tanah debu. Detik itulah orang-orang kafir yang sebentar lagi akan masuk neraka mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Alangkah bahagianya seandainya aku juga jadi debu seperti binatang-binatang itu. Tetapi hayalan lamunan yang tidak mungkin Allah berikan. Mereka akan terus hidup dan siap untuk menerima siksaan. Allah kekalkan siksaan untuk orang-orang kafir itu. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, la yasduku, dia benar, benar, jujur, benar, enggak pernah bohong. Walaupun pahit, walaupun berisiko, walaupun malu. Banyak kisah awalnya malu. Contohnya tiga orang, Ka'ab bin Malik, Muroroh, dan Hilal. Awalnya malu, takut, sempit. 50 hari. 50 hari cuma. Kenapa? Tiga orang ini tidak mau bohong. Dia jujur. Telah lewat kan hadisnya. Dia jujur bahwa dia tidak punya alasan kenapa tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia enggak mau bohong. Yang lain, orang-orang munafik yang mau bohong, selamat. Ya Rasul, saya sakit. Kata Nabi, iya, semoga Allah ampuni. Ya Rasul, saya tidak punya perbekalan, kendaraan. Kata Nabi, iya, semoga Allah ampuni. Dan begitulah akhlak Nabi. Tidak ada Nabi mengorek-ngorek. Sudah. Bohong, sudah. Seandainya tiga orang ini mau bohong, selesai. Tapi tiga orang ini tidak mau bohong. Dia jujur. Maka ada resiko. Diawali dari apa dulu? Dikucilkan. kemudian meningkat, tidak boleh bercampur dengan istrinya, ya, bahkan salamnya saja tidak dijawab oleh Nabi, ya kan? Kayak apa rasanya? Selama 50 hari, kayak apa rasanya? Demi apa? Demi tidak mau bohong. Apa balasannya dari Allah? Diabadikan nama tiga orang itu di dalam Al-Quran, walaupun bukan namanya tapi peristiwanya. Ya, semua orang tahu, ahli tafsir tahu, ayat itu bercerita tentang tiga orang ini dan diampuni, dijamin surga. Nah, ini dia. Barangkali antum pernah merasakan. Awalnya enggak enak, awalnya malu, awalnya ketakutan. Barangkali sampai ditampar oleh atasan, oleh orang tua. Tapi demi tidak mau bohong, antum siap malu, takut, ditampar. Akhirnya antum mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ini nih ya, keutamaan jujur. Wa inna rajula layasduku, ada seseorang jujur, benar, jujur, enggak pernah bohong. Hatta yuktaba indallah siddiqan. Ada apa-apa? Jujur. Ada apa-apa? Benar. Enggak pernah bohong. Sampai dia ditulis di sisi Allah siddiq. Nah, dari sini kita tahu bahwa siddiq bukan cuman Abu Bakar. Siddiqul Akbar. Siddiq terbesar, betul Abu Bakar. Tapi setelah Abu Bakar banyak siddiq. Para siddiqi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kan begitu. Mungkinkah kita masuk? Mungkin. Asal kita memenuhi syarat, jangan bohong. Jangan bohong. Akhlak yang sangat buruk bohong itu. Apalagi dalam masalah ilmu. Maka sekali dia bohong dan orang tahu, coret. Jatuh hadisnya menjadi palsu. Hadis maudhu. Kenapa? Karena salah satu perawinya berbohong. Pembohong. Pernah berbohong. Ya. Kalau sekedar enggak kuat hafalannya atau mungkin melakukan sesuatu yang kurang terpuji, mungkin ya, masih ditolerir, belum sampai jatuh ke maudhu, hadis palsu. Tapi kalau sudah bohong, coret. Dan dia tidak dipakai lagi. Dia tidak dipakai lagi. Oleh karena itu, para ulama punya catatan. Siapa perawi-perawi pembohong? Mereka punya catatan. Demi menjaga sabda-sabda Nabi, jangan sampai tercampur dengan ucapan manusia. Maka menggibah manusia, menjelek-jelekkan manusia, mencatat aib manusia, kebohongan manusia, diperbolehkan. Demi tujuan besar, yaitu menjaga jangan sampai sabda Nabi ini tercampur dengan ucapan manusia. Ah, sekarang tidak jujur, sekarang pembohong. Tadi kan jujur, benar. Mengajak kepada albir, albir menghantarkan ke surga. Dan seseorang yang selalu benar, jujur, maka akan ditulis siddiq. Tentu kita boleh berharap nama kita diberikan label siddiq. Ditulis di sisi Allah, tidak di dunia. Dunia enggak ada yang tahu. Siddiq, kita berharap. Karena kan keutamaannya luar biasa. Ma'an nabiyyin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Syahid saja setelah siddiq. Pertama kan minan nabiyyin. Yang kedua siddiqin. Kemudian baru syuhada. Yang keempat-empatnya, para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin, itu sudah ketemu. Siapa orang nomor satunya? Ya kan? Minan nabiyyi, para nabi. Siapa orang nomor satu para nabi? Siapa? Ah, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siddiqin. Siddiqin, orang-orang siddiq sudah ketemu nomor satunya siapa? Ah, Abu Bakar. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid sudah ketemu orang nomor satu dan nomor duanya. Siapa? Umar dan Utsman. Bahkan gelar syuhada, gelar syahid disematkan oleh Nabi ketika Umar dan Utsman apa? Masih hidup. Masih hidup. Ketika berada di atas Gunung Uhud. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali tidak ikut. Berada di atas Gunung Uhud untuk satu keperluan, mungkin menjelang perang Uhud atau setelahnya. Tiba-tiba Gunung Uhud berguncang. Berguncang cukup keras. Kalau kata kita gempa gitu ya, tapi kan kita tahu di sana kan tidak ada gunung berapi. Oh, hampir tidak ada itu gempa itu ya. Artinya memang bukan sifat alamiah. Memang Allah gerakkan Gunung Uhud berguncang. Lalu Nabi mengatakan, "Usbut ya Uhud, tenang wahai Uhud, tenang diam. Fa inna fawqakumul yaum an-nabi was-siddiq was-syahida." Karena di atasmu ini sekarang sedang ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang syahid. Ada dua orang syuhada. Siapa? Tentu Umar dan Utsman. Dan betul, dua-duanya meninggal dibunuh. Yang satu ketika mengimami sholat subuh, yang kedua ketika membaca mushaf menjelang berbuka. Menjelang berbuka puasa. Dibunuh oleh para pemberontak. Ini pemberontakan pertama dalam Islam. Demo pertama dalam Islam itu menyebabkan manusia terbaik hari itu terbunuh. Nah, bagaimana bohong? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu menyebabkan fujur. Fujur lawan kata bir, keburukan, kekejian. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Al-fujur menghantarkan seseorang ke neraka. Berarti kita tahu bahwa neraka tidak hanya dihuni oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tidak. Banyak kaum muslimin yang beriman, yang sholat, yang puasa, tapi masuk neraka. Ini salah satu dalil. Ya, karena bohong. Karena bohong. Wa inna ar-rajula la yakzib. Seseorang itu berbohong. Berbohong. Berbohong. Berbohong. Hatta yuktaba indallah kadzaban. Sampai ditulis di sisi Allah sebagai kadzab. Mengerikan. Maka diam. Diam antum. Kalau sudah terbiasa bohong. Asal ngomong bohong, asal ngomong bohong. Kan ada yang seperti itu ya. Karena sudah terbiasa. Ah, maka lebih baik diam. Ada yang ketika bohong itu berat bagi dia. Karena enggak terbiasa. Bagus. Ada yang enteng. Ya. Apalagi hari ini kebohongan itu dipelajari. Kebohongan itu dipelajari. Pura-pura marah, pura-pura nangis, pura-pura sedih. Bohong kan? Pura-pura ngebentak, pura-pura, semuanya pura-pura semua. Pura-pura mukul, pura-pura nendang, pura-pura semua. Yeah. Yang enggak pura-pura, adegan yang mesum, malah enggak pura-pura itu katanya. Kalau mukul, nendang, berantem, tembak, pura-pura semua. Ya, begitu yang mesum enggak pura-pura gitu ya. Nah, itu setan. Iblis. Ya. Yang mana mungkin kebohongan pura-pura seperti itu lalu dikasih label Islami. Ya. Religi. Sinetron Islami, sinetron religi, bagaimana? Bohong mana ada? Islam membolehkan bohong. Kan dari awal sampai akhir bohong semua. Dari nama saja bohong. Ya, salah satu kebohongan yang sangat dibenci oleh Allah adalah kebohongan nama. Ya. Namanya tentu bohong semua itu. Apalagi menisbatkan kepada ayahnya, luar biasa. Min akdzabil firam. Sebesar-besar dusta ada berapa? Ada tiga. Sebesar-besar dusta ada tiga. Satu, berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begini, Nabi melakukan ini, padahal tidak. Ini falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah dia duduk di atas api neraka. Berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu ada dua sifat. Sifat pertama, dia tahu Nabi tidak bersabda seperti itu, tapi dia nekat mengatakan Nabi bersabda seperti ini. Ini sifat pertama. Gitu. Sifat kedua, dia enggak tahu Nabi ngomong begitu atau tidak, dia enggak tahu. Istilah ilmu hadis, hadis itu sahih atau tidak, dia enggak tahu. Dia main sampaikan saja. Ah, itu termasuk kategori berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan menyampaikan hadis kecuali kita yakin itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, sekarang ringan. Kalau yang tahu ilmunya, apa riwayat siapa? Ah, itu sudah cukup. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, insyaallah aman. Atau bahkan riwayat Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kalau memang itu benar, enggak masalah. Dan ternyata itu hadis palsu atau dhaif, enggak masalah. Yang penting kita sebutkan ini riwayat Nasa'i, ini riwayat Tirmidzi, ini riwayat Imam Ahmad. Nah, itu sudah terlepas dari tanggung jawab. Ya. Ya, sama dengan antum menyampaikan berita bahwa di sana terjadi kebakaran. Tahu dari mana? Jangan ngarang. Saya nonton di TVRI misalnya. Nah, antum lepas dari tanggung jawab. Kalau bohong, TVRI-nya tanggung jawab. Gitu ya. Saya dengar dari RRI. Nah, antum lepas dari tanggung jawab. Karena antum sudah menyebutkan sumbernya. Akan terjadi begini, begini, begini. Kata siapa? Di mana? Saya dengar di radio. Sebutkan radionya. Nah, antum lepas dari tanggung jawab. Ya, tapi kalau tidak disebutkan sumbernya, kena. Sebagaimana broadcast-broadcast yang sering terjadi, apa sumbernya apa? Ya, kan nggak ada sumber resmi. Apa ketika kita terima BBM, WhatsApp, SMS, ada sumbernya di situ resmi dari Kominfo misalnya? Kan nggak ada. Di bawahnya doang. Saya juga bisa. Saya juga bisa bikin, saya sebarkan, saya tulis, sebarkan, bawahnya saya tulis Kominfo. Bawahnya saya tulis Depak, saya sebarkan, saya juga bisa. Di sini antum tidak boleh gegabah. Dan hari ini berita luar biasa. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang politik. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak takut dosa. Untuk menyebarkan opini begini, begitu. Maka jangan percaya. Kan kita sudah tahu dalilnya. Kalau mereka barangkali ya, kita sudah ngaji, sudah tahu ayatnya. Fatabayyanu, fatabayyanu, fatabayyanu. Maka sekarang saya kira tidak berlebihan. Kalau saya katakan bahwa hukum asal berita yang masuk ke handphone kita adalah bohong. Nah, hukum asalnya bohong. Sampai datang keterangan bahwa itu tidak bohong. Gitu. Kalau zaman dulu barangkali hukum asalnya benar. Sampai ada keterangan bahwa itu bohong. Sekarang tidak. Jika ada berita masuk ke handphone kita lewat Facebook, WhatsApp, hukum asal adalah bohong. Sampai datang keterangan bahwa itu tidak bohong. Ya, sampai datang keterangan, oh betul ini dari Kapolri. Oh benar ini dari MUI. Oh betul ini dari Depak. Dan betul ya, bukan kata-kata bawahnya ini Depak, ini Kapolri. Kalau begitu kita semua juga bisa. Hai, maka jangan ikut menyebarkan berita bohong itu. Maka sudah baca ya, kalau perlu kalau enggak sikoh jangan dibaca, langsung dihapus. Luar biasa. Hari ini kaum muslimin ditakut-takuti dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada itu. Ya. Sebetulnya itu tidak ada. Yang PKI lah, yang Syiah lah, yang komunis, yang ini. Mana? Ya. Kecuali itu tanggung jawab. Apa berita di RCTI, apa Indosiar, apa RRI. Mereka semua kan mikir, kalau enggak benar, ya tentu mereka menampar diri mereka sendiri. Kalau lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat segala macam kan, enggak jelas itu. Ya. Nah, ini dia. Maka kembali berbohong atas nama Nabi, ini satu di antara tiga kebohongan terbesar. Dan sifatnya ada dua tadi ya. Maka antum jangan mengira, saya kan gak tahu kalau itu hadis palsu, gak bisa, kena. Gitu. Loh saya kan, setahu saya kan sahih, setahu saya ini benar dari Nabi, maksud saya salah, salah. Sampai ente betul-betul tahu bahwa ini sahih, minimal dari orang yang sikoh, atau minimal kita tahu sumbernya, apa Nasa'i, apa Turmudi, apa Imam Ahmad, dan seterusnya. Oleh karena itu di zaman ketika berkibar ilmu hadis, ketika ada orang yang ceramah, mungkin khutbah Jumat dan lain-lain, membawakan hadis, lalu tidak dibawakan riwayat Turmudi, riwayat Nasa'i, riwayat Imam Ahmad, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kok tidak dibawakan? Begitu turun ditanya, tadi hadis riwayat siapa? Enggak bisa jawab, ditakzir, dihukum cambuk. Ini luar biasa. Ketika ilmu hadis itu berkibar, tidak seperti hari ini. Siapapun berhak dan boleh mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah di mimbar-mimbar. Padahal mengerikan sekali, enggak ada Nabi bersabda utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, itu diucapkan di mimbar-mimbar atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nabi tidak pernah berbicara seperti itu. Dikatakan ini atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Nabi juga tidak pernah bersabda seperti itu. Ya. Itu yang pertama, berbohong atas nama Nabi. Yang kedua, berbohong atas nama mimpi. Dia tidak bermimpi melihat sesuatu, dia cerita mimpi melihat sesuatu. Tadi malam aku bermimpi ketemu dengan nenek saya begini-begini, atau ketemu dengan Abu Bakar, atau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Padahal tidak, ini sebesar-besar dusta. Karena yang bikin dia mimpi itu siapa? Allah Rabbul Alamin, kan? Dan secara bukti, saksi, enggak bisa. Orang bohong dalam mimpi tidak bisa diketahui. Gimana caranya? Nah, maka betul-betul ditahdir, diperingatkan. Jangan sampai berbohong atas nama mimpi. Yang ketiga, berbohong nasab. Si Fulan ayah saya, si Fulan anak saya. Padahal bukan, ini besar sekali. Tiga terbesar. Maka adopsi masuk di sini. Adopsi itu anak yang kita adopsikan dibinkan ke kita. Mahmud bin Amir. Padahal ayahnya Mahmud bukan Amir. Tapi karena diadopsi oleh Amir, jadi Mahmud bin Amir. Bahkan ada sejarah bohong. Ada sejarah bohong dan ditulis berupa akte. Pada hari ini, tanggal 1 Maret, telah lahir bayi perempuan bernama Fatimah, pasangan dari Ahmad dan Zulaikha. Padahal bohong semua. Maka sangat-sangat dibenci. Tiga itu yang terbesar. Min akdzabil firaq. Ya, muttafaqun alaih. Ada sini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid. At-targibu fi sidqi li'annahu sababu kulli khair. Anjuran untuk selalu jujur dan ini penyebab seluruh kebaikan. Salah satu akhlak yang sangat dibenci oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ya, bukan Rasul dan para sahabat, Abu Jahal Abu Lahab. Saya kira bukan Abu Jahal Abu Lahab saja, semua orang tidak suka dengan bohong itu. Ya, dan marah. Orang kalau dibohongi itu marah. Tersinggung, merasa direndahkan kan dibohongi. Oleh karena itu biasanya ketika orang adopsi anak, lalu anak itu umur 20 tahun, 25 tahun, dikasih tahu, atau tahu dapat bocoran, marah apa tidak? Marah. Padahal kan mestinya dia berterima kasih ya. Dia diambil dari tempat sampah, atau dia diambil dari panti asuhan, tentu lebih terjaga, lebih terawat, disekolahkan di tempat mahal, sampai kuliah, sampai berhasil, sampai jadi dokter misalnya. Mestinya kan dia terima kasih kan. Tapi umumnya marah. Dia marah karena apa? Bohong. Dibohongi itu umumnya yang sering kita dengar ya. Gak mau pulang, pokoknya marah lah gitu. Coba kalau dikasih tahu dari kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasakan manggil om, tante gitu. Jangan manggil ayah ibu atau papa mama atau abi umi, jangan. Ajarkan manggil paman, bibi, om, tante gitu. Sementara kakak-kakaknya biasa manggil papa, mama, ayah, ibu gitu kan. Nanti barangkali nanya, lo kakak, kakak, mas, mbak manggilnya kok papa, mama, kok aku manggilnya om, tante. Ya jawab, ya kamu kan bukan anak om, bukan anak tante, ya anaknya fulan, sebut ya. Nah, om dan tante ini merawat gitu ya. Mungkin ada kesedihan, nangis, habis itu ketawa lagi, namanya anak-anak kan, 4 tahun 5 tahun kan, dibiasakan begitu ya. Tahu bahwa ini bukan ayah ibunya, ayah ibunya yang itu. Ah, nanti besar terbiasa. Beda dengan tahu-tahu sudah 20 tahun, 25 tahun. Marah dia, emosi dia. Ah, maka keliru sebagian saudara-saudara kita. Kasianlah baru 4 tahun, 5 tahun, mosok gitu. Kasian. Salah. Justru kasian ketika dia kaget di umur yang dewasa, yang sudah punya perasaan. Anak-anak kan gak punya perasaan. Anak kandung dengan bukan anak kandung apa bedanya sih? Namanya 4 tahun, 5 tahun. Nalarnya belum sampai ke situ. Ya. Kan sama-sama di rumah ini, sama-sama dikasih makan. Lebih baik begitu, dilatih dari awal daripada nanti dikagetkan. Salah. Ya, belum masalah kemahraman, ini bukan mahram. Nanti kalau besar ya harus berhijab dari ayahnya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki ya ibu angkatnya itu harus berhijab. Kakak-kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Nah, kecuali disusui. Lain lagi kalau disusui ya. Sudah betul-betul seperti anaknya. secara kemahroman. Secara nasab tidak, secara waris tidak, secara birrul walidain tidak. Enggak ada birrul walidain kepada ayah susu, ibu susu, enggak ada. Terima kasih telah disusui ya, tapi bukan birrul walidain. Birrul walidain tetap ayah ibu yang melahirkan. Ya. At-tahziru minal kadhib wat-tasahulu fi li'annahu sababu kulli syam. Peringatan jangan sampai berdusta. Dan ini jalan menuju seluruh keburukan. Jadi keburukan-keburukan yang ada, yang puncaknya adalah neraka, diawali oleh kebohongan, dusta. Contoh besarnya siapa? Antum tahu? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul, tahu apa tidak? Tahu. Tahu. Sampai namanya, sampai sifatnya, bahkan sifat tidurnya tahu. Nabi terakhir ini tidur tidak seperti manusia biasa. Matanya tertidur, hatinya tidak. Tahu orang Yahudi. Ya. Tapi pengetahuannya didustakan. Sampai tega-teganya pernah berkata di hadapan Abu Jahal Abu Lahab, kafir Quraisy, kalian lebih baik daripada Muhammad dan teman-temannya. Tega-teganya. Itulah Yahudi. La'natullah alaihim jami'an. Wa tasahulu fi, bermudah-mudah. Kecil ini. Daripada rame lah. Daripada enggak enak. Daripada nanti panjang urusannya. Lalu bohong, jangan. Lebih baik diam. Gitu. Oleh karena itu, antum kalau punya anak, punya bawahan, punya adik, jangan dipojokkan sampai dia berbohong. Jangan. Kan suka begitu. Ini enggak. Mau jujur, dia takut. Maka akhirnya bohong. Ya. Banyak di antara kita yang mengucapkan sesuatu, bertanya sesuatu kepada anak, kepada murid, yang memaksa anak murid ini berbohong karena takut dia. Oleh karena itu jangan. Nabi tadi kan? Ya, dia sendiri yang bohong. Nabi, iya. Gitu. Nabi tidak, yang benar. Mana saksi, mana bukti? Tidak. Kecuali hakim memutuskan perkara, tentu pakai saksi, pakai bukti. Ini minta maaf saja, ya sudah dimaafkan. Ya. Saya pilihkan beberapa ya. Man istahara bi syai'in sahha ayyu safa bih. Barang siapa yang terkenal dengan sesuatu, menonjol pada sesuatu, maka boleh disifati dengan sesuatu itu. Boleh. Oleh karena itu Nabi diam ketika ada seorang sahabat mengatakan munafik. Munafik. Ya, nuduh Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang itu. Nabi diam. Nabi enggak bilang jangan begitu. Karena memang ciri-ciri munafik tidak ikut berperang. Gitu. Begitu pula Mu'ad bin Jabal. Ketika ada salah seorang yang mundur dari sholat karena Mu'ad bin Jabal terlalu panjang membaca ayat-ayat, lalu Mu'ad mengatakan munafik. Munafik, Nabi diam. Nabi enggak mengatakan jangan tuduh munafik, karena memang sifat orang munafik begitu. Meninggalkan sholat. Ada banyak orang-orang munafik di zaman Nabi, ikut sholat dari awal, di pertengahan pulang. Enggak ada yang lihat gitu, apalagi gelap gitu ya, pulang. Itu ciri orang munafik. Maka dikatakan seperti itu, Nabi tidak marah kepada Mu'ad menuduh munafik. Nabi marah kepada Mu'ad karena apa? Solatnya kelamaan. Surat yang dibaca terlalu panjang, beliau marah. Engkau bikin fitnah, gitu. Adapun ucapan Mu'ad, munafik, tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti orang yang menonjol salah satu sifatnya boleh disifati seperti itu. Kemudian al-akhlaqu al-fadilatu tuktasabu bitakhalluqi wa tahri. Akhlak yang baik itu diusahakan. Maka antum jangan mendengarkan sebagian ahli psikologi, wah enggak bisa dirubah, memang sudah wataknya begitu. Sudah sifatnya begitu. Salah. Sabar, pemberani, dermawan, ini bisa dilatih. Bahwa seseorang dari kecil membawa sifat asli, betul. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah kelihatan dia suka ngasih, suka memberi, asal punya makanan, bawa pinginnya, ngasih temannya, nah, sudah kelihatan. Nah, sementara adiknya kelihatan bakhilnya, kelihatan pelitnya. Ya, sifat dasar memang ada, tapi jangan putus asa dengan sifat dasar, bisa dirubah. Dengan ayat, dengan hadis. Dengan ayat, dengan hadis. Tidak boleh kita mengatakan enggak bisa. Enggak bisa dirubah. Salah. Yang terakhir, al-a'malu salihatu mustaqarruha fi jannatin na'im. Wal-a'malu sayyi'atu mahaluha sawa'ul jahim. Amal-amal soleh itu tempat akhirnya adalah surga. Amal-amal maksiat tempat terakhirnya adalah jahim, neraka. Ini ancaman dari Allah. Iya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada? Silakan. Tadi menyinggung tentang ada sangat sedikit. Untuk zaman sekarang ini, apa sangat itu masih relevan? Maksud antum sanad hadis? Hadis tadi kan ada menyinggung sedikit tentang riwayat bahwa ada pembohong, hadisnya enggak lagi dipakai gitu. Nah, kalau zaman sekarang gimana? Oh, enggak ada. Kan riwayat udah selesai. Penulisan riwayat hadis itu sudah selesai. Selesai kapan? Di zaman Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, selesai di situ. Jadi dari Nabi ke Bukhari, dari Nabi ke Muslim, dari Nabi ke Ahmad, dari Nabi ke Nasa'i, Tirmidzi. Ah, dari Bukhari ke sini enggak ada. Kan sudah ditulis oleh Bukhari. Ngapain pakai sanad? Tinggal langsung merujuk aja, gitu. Nah, penulis ada, kan naskah-naskah Bukhari diulis ulang oleh Abu Dar, bukan Abu Dar sahabat ya, oleh Ismaili, ya, ya bahkan nggak usah terlalu jauh Bukhari, Fathul Bari, Ibnu Hajar, itu yang nulis siapa? Saib bin Baz, ya kan? Jadi nafkah Fathul Bari itu ditulis ulang oleh Ibnu Abbas, tentu oleh Syaikh bin Baz. Ini butuh ilmu, butuh hafalan yang luar biasa. Padahal kita tahu Syaikh bin Baz matanya buta. Ini luar biasa hafalan beliau. Ya. Jadi dibacakan kitab Fathul Bari itu oleh muridnya begini. Ah, salah begini gitu. Tapi bukan sanad, sanad sudah selesai di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, gitu. Jadi siapa yang ingin tahu hadis-hadis riwayat Nasa'i, ya tinggal lihat Sunan Nasa'i. Tirmidzi tinggal lihat Sunan Tirmidzi. Jadi enggak ada sanad lagi, ya. Jadi kalau sekarang saya dari ayahnya dari sepuluh sampai Rasulullah, saya kira ini mengada-ada. Sudah selesai di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Adapun kaidah hadis boleh kita pakai sekarang. Ya. Yeah. Dan itu dipakai oleh beberapa a'immah hari ini. Ah, tidak. Saya tidak percaya lagi omongan dia. Ah, saya kira dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Silakan. Iya, tadi belum kita bahas ya. Ada yang tertinggal bahwa tidak semua bohong itu dosa tercela. Ada bohong yang diperbolehkan. Ah, misalnya dalam peperangan, mendamaikan sesama muslim yang sedang berselisih, walaupun bohong. Tadi saya ketemu dia, dia nyesel, ngaku salah, pengen baikan, padahal enggak. Ya. Ah, ini boleh. Bohongnya suami istri. Ya, hal-hal kecil yang apabila jujur justru akan menimbulkan keretakan, ketersinggungan. Gitu. Termasuk membohongi orang yang akan mendolimi orang lain. Akan membunuh, menyerang teman saya misalnya, masuk ke rumah saya bohongi, tidak ada, ini boleh. Ya, secara umum yang darurat, yang apabila kita jujur, kita akan dibunuh. Yang apabila jujur, kita akan dihajar. Ada lagi? Silakan. Bagaimana yang tadi terkait dengan mimpi, bagaimana tinjauan syariat ketika ada seseorang yang mengaku bermimpi kepada bertemu Rasulullah itu? Lebih besar lagi. Ketika dia mengaku bermimpi kepada kakeknya, neneknya, si fulan, padahal tidak, itu sebesar-besar dosa. Bagaimana yang dia bohongi itu bermimpi ketemu Rasulullah padahal tidak, lebih besar lagi. Karena Rasulullah manusia terbesar, manusia termulia. Dan itu sering kita dengar. Ya. Dari beberapa tarekat-tarekat sufiyah, untuk membuat orang-orang sikoh dengan dia. Ya. Dosa besar, sangat besar sekali dosa. Dan mimpi ketemu dengan Rasulullah harus ditinjau dengan hadis yang sahih. Maka ketika seseorang mengaku mimpi ketemu Rasulullah, dan kita sikoh dengan orang itu, jujur, enggak pernah bohong. Tetapi dia mensifati Rasulullah dalam mimpinya itu beda. Eh? Kumisnya tebal, enggak ada jenggotnya, misalnya kan. Mukanya tembem, misalnya. Rambutnya cepat, misalnya. Ya tentu kita dustakan. Walaupun kita kenal dia selama ini orang jujur, amanah. Ya dia dibohongi oleh setan. Eh? Bahwa setan tidak bisa menampakkan menyerupai Rasulullah bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, ya. Artinya setan berpenampilan persis seperti Rasulullah, itu tidak sanggup. Kalau setan berpenampilan persis seperti Sunan Kalijogo, bisa enggak? Bisa. Setan berpenampilan, jin berpenampilan persis seperti Imam Syafi'i. Bisa enggak? Bisa. Yang enggak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan berpenampilan persis seperti Rasulullah. Itu enggak sanggup. Ya. Oleh karena itu ketika kita bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan sesuai dengan apa yang ada di hadis sahih, itu bukan setan. Kalau kita bertemu dengan Abu Bakar atau Umar atau Imam Syafi'i atau siapapun, bisa, itu setan. Bisa, tergantung isi mimpinya. Gitu. Kita ketemu dengan orang yang mengaku Abu Bakar, mungkin kita tahu perawakan Abu Bakar berdasarkan riwayat-riwayat, ya, kecil, tinggi, begini, begini, persis, ya. Lalu dalam mimpinya itu Abu Bakar mengatakan, aku Abu Bakar, aku menyuruh engkau supaya engkau potong jenggotmu. Nah, wajib kita katakan setan. Ya. Jadi tinjuannya adalah dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Wallahu a'lam. Habis. Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.